Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini memasuki halaman 109, yaitu tentang bab isimnya kana dan kada. Sanian bab ismi kana wa kada wa khabaru inna wa khabaru lan nafiyati lil jinsi. Yang kedua adalah bab tentang isimnya kana dan isimnya kada, sekaligus khabarnya inna dan khabarnya lan nafiyah lil jinsi. Awalan kana wa akhwatuha. Yang pertama kana dan saudara-saudaranya, yang mana ini merupakan rangkaian ya dari pembahasan isim-isim yang dirofa. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana dan juga saudara-saudaranya itu punya amal, atau dia beramal, atau dia mempengaruhi lafadz yang lainnya. Apa amalnya? Tarfa'ul isma, dia itu merofa'kan isimnya. Watan sibul khobaro, dan menasobkan khobarnya. Artinya kana dan saudara-saudaranya ini punya isim dan punya khobar. Ya, maka isimnya dirofa' dan khobarnya dinasob. Apa contohnya? Contohnya di sini nahwu kanal jawu baridan. Ya, adalah udara itu dingin. Ya, maksudnya udara atau hawa atau udara dingin. Di sini ada al-jawu, dia namanya isimnya kana sehingga dirofa. Baridan, dia adalah khobarnya kana sehingga dinasob. Wa asbaha harran, dan di pagi hari menjadi panas. Ya, wa asbaha harran. Ya, di sini asbaha termasuk dari salah satu akhwatnya kana, saudaranya kana. Kemudian mana isim pada asbaha? Isimnya berupa dhamir mustatir. Karena perlu diketahui bahwasannya kana dan saudara-saudaranya itu jenisnya adalah fi'il. Ya, sehingga dia punya isim. Kalau fi'il yang biasa adalah punya fa'il. Tapi ini adalah fiilnya fiil naqis. Yang namanya fiil naqis sehingga dia punya isim dan punya khobar. Isimnya itu ibaratnya fa'ilnya. Sehingga wa asbaha, mana isimnya? Isimnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, yang dikira-kirakan lafadz huwa yang kembalinya ke al-jawu tersebut. Itulah gambaran tentang kana dan saudaranya kana. Wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya kana, amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa, ya, wa ma zala wa man faka wa ma fatia wa ma bariha wa ma dama. Ini cukup banyak ya teman-temannya kana. Jadi ya, sana ada amsa, asbaha, ya amsa berkaitan dengan waktu sore, asbaha pagi, adha waktu duha, dhalla siang, bata malam. Soro berkaitan dengan tahwil, perubahan atau menjadi. Laisa berkaitan dengan nafi, penafian atau meniadakan. Dan mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, ini berkaitan dengan waktu yang terus menerus, senantiasa atau tidak henti hentinya. Dan wamadama, maknanya adalah selagi. Ya, selagi atau ya selagi, selagi masih, seperti itu ya. Nanti akan ada contohnya insyaallah. Kemudian qala ta'ala, ya Allah Ta'ala berfirman, ya silakan dilihat, qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina. Ya, di sini ada lan nabraha. Ya, di situ adalah yang mabariha. Ya, bariha kalau mudhari'nya ya brahu, untuk nahnu nabrahu ada lan, jadi lan nabraha. Maka mana isimnya? Isimnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Bahkan ini dhamir mustatirnya adalah wujuban. Dan khobarnya akifina, itulah khobarnya ya, sehingga dinasob karena dia jamak mudzakkar salim, nasobnya dengan ya. Waqala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifina. Ya, la yazaluna. Ini yang temannya mazala. Zala mudharinya yazalu. Kalau jamak yazaluna. Ya, dan harus ada nafinya yaitu la wa la yazaluna. Sehingga mana isimnya? Isimnya wawul jamaahnya itu. Mana khobarnya? Khobarnya mukhtalifina. Ya, dia berupa jamak mudzakkar salim sehingga nasabnya dengan ya. Wa taqulu dan engkau mengatakan ya, misalnya sebagai contoh man faqatis sama'u mumtiratan wa ma fati'al mataru ghaziran ya. Senantiasa atau masih ya, langit masih mendung dan wa ma fati'al mataru ghaziran dan hujan masih turun lebat. Ya, langit mendung, hujannya turun lebat. Ya, di sini ada manfaqa. Ya, karena as-sama mu'annas maka ditambahkan tata'ani sakinah karena dia fi'il madhi. Mana isimnya infaqa? Yaitu infaqat menjadi ya as-sama'u itu isimnya. Mana khobarnya mumtiratan. Demikian juga mafati al-mataru. Al-mataru isimnya mafati'a dan ghaziran khobarnya mafati'a. Itulah gambaran contohnya. Kemudian pembahasan di sini yang berikutnya adalah kita diperkenalkan di sana ada sedikit perbedaan bahwasanya kana dan saudaranya itu ada yang jenisnya dia fi'il naqis, ada yang jenisnya dia fi'il tam. Sehingga pembahasan berikutnya an-nuqsanu wa tamam tentang naqisnya dan tentang tamnya fi'il tersebut. Ta'ti kana wa akhwatuha naqisatan wa tammatan. Kana dan saudara-saudaranya ada yang datang di dalam kalimat sebagai fi'il naqis dan ada yang datang dalam kalimat sebagai fi'il tam. Artinya ada kana yang naqis yaitu yang dia membutuhkan isimnya dan khobarnya. Ada kana yang tam yaitu yang dia hanya membutuhkan fa'ilnya ya, sehingga tidak ada lagi istilah isim khobarnya untuk tam tapi adanya adalah fa'ilnya. Fannaqisatu maka yang naqis apa saja hiyallati atau fannaqisatu apa yang dimaksud dengan naqis hiyallati la taktafi bi marfu'iha yaitu fi'il yang dia tidak cukup hanya dengan menyebutkan marfu'nya saja. Bal tahtaju ilasmin mansubin bahkan dia membutuhkan kepada isim yang dinasob wahual khobaru yaitu khobarnya. Simpel saja fi'il yang nakis itu fi'il yang dia punya isimnya dan punya khobarnya. Ya tidak cukup apabila hanya marfu'nya saja. Ya hanya isimnya saja belum cukup. Kenapa? Karena isimnya harus ada khobarnya, pelengkapnya gitu. Nahwu contoh kana talibu maridon adalah siswa itu sakit. Maka ini contoh kana yang naqis. Kenapa? Karena ada isimnya. Kana talibu butuh khobarnya yaitu maridon. Kalau cuma kana talibu saja ini belum bisa dikatakan kalimat ya karena belum lengkap. Dia harus ada khobarnya. Maka kana talibu maridon di sini kana contoh sebagai fi'il naqis. Wa asbaha mu'afan. Ya dan di pagi hari dia sehat. Alhamdulillah itu ya. Ya kana talibu maridon wa asbaha mu'afan. Ya maka pada asbaha ada isimnya dhamir mustatir. Mana khobarnya? Khobarnya mu'afan tersebut. Naam. Bandingkan dengan yang tam. Wattam hiyallati taktafi bi marfu'iha al-fa'ili. Yaitu fi'il yang dia cukup dengan disebutkan marfu'nya saja maksudnya fa'ilnya. Sehingga yang tam karena yang tam dia tidak punya isim, tidak punya khobar tapi punyanya fa'il. Wala tahtaju ila ismin mansubin tidak butuh kepada isim yang dinasab. Apa contoh yang tam? Nahwu contoh ishtaddatir rihu fakanal mataru. Angin berhembus sangat kencang ya ishtaddatir rihu fakanal mataru lalu terjadilah terjadilah hujan. Ya, aiha shala au hadasal mataru, itu maknanya. Itu makna yang najis ya. Angin bertiup kencang lalu terjadi hujan gitu. Maka al-mataru ini bukan isimnya kana tapi fa'ilnya kana. Wa kama fi qalihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, di sini ada kana. Ya. Dan jika dia itu dhu usrah, orang yang sedang kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai dia mudah. Artinya bagi orang yang nagih utang, yang ditagih kok lagi enggak ada ya, jangan dipaksa atau di sita gitu ya, tunggu sampai ada kelonggaran kan, seperti itu. Ya, di sini ada dhu usratin, ini bukan isimnya kana tapi fa'ilnya kana ya. Wa kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala juga, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, di sini ada temannya kana, tumsuna, maka wawul jamaah itu fa'ilnya. Tusbihuna ini juga sama, wawul jamaah itu fa'ilnya, bukan isimnya kana karena tidak ada khobarnya ini. Wa qouli ta'ala ala ilallahi tasirul umuru, gitu kan, ketahuilah kepada Allah lah kembali semua urusan. Ya, tasirul umuru, al umuru itu bukan isimnya tasiru tapi dia fa'ilnya tasiru. Ya, wasiru fi dzalika, ya wasirru, wasirru fi dzalika ikhtilaful makna, dan yang menjadi kata kuncinya, nah, sir rahasia maknanya kata kuncinya dalam hal itu adalah ikhtilaful makna, maknanya menjadi berubah. Ya, kalau tadi soro yasiru maknanya menjadi atau perubahan, kalau yang tam itu maknanya fa makna qouli ta'ala tasirul umur ay tarji'ul umur. Maknanya bukan lagi menjadi tapi kembali ya. Tasirul umuru yaitu tarji'ul umuru, kembali semua urusan. Maka tasiru pada ayat ini adalah contoh yang tam. Wa makna qaulika, sedangkan makna ucapanmu misalnya sorol ma'u saljan. Ya, ayat tahawwala, air itu berubah menjadi es, yaitu tahawwala, perubahan. Nah, maka ini contoh yang naqis karena al-ma'u isimnya soro, saljan khobarnya soro. Wa makna qaulika amsal talibu maridan, ini contoh yang naqis juga. Wa makna qaulika, dan makna dari perkataanmu misalnya engkau mengatakan amsal talibu maridan, siswa itu di sore hari menjadi sakit. Ai ittasafa bil maradhi masaan, maksudnya dia disifati dengan sakit di waktu sore. Wa makna qoulihi ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna ay sabbihullaha hina tadkhuluna fil masa'i. Ya, makna firman Allah Ta'ala, maka mahasuci Allah di waktu sore. Ya, di waktu sore, yaitu kalian di waktu sore, ay sabbihullaha, bertasbihlah kepada Allah, hina tadkhuluna fil masa'i, tatkala engkau atau kalian masuk di waktu sore. Wa kullu akhwati kana ta'ti naqisatan wa tammatan illa salasah. Satan illa salasatan, salah satu atau salasatin. Ya, maka kita lihat ini jumlahnya jumlah apa ya. Wa kullu akhwati kana ta'ti naqisatan wa tammatan, ya. Maka ini sudah sempurna kalimatnya illa salasatan ya, sehingga dia termasuk yang dibaca dengan nasab. Saudara-saudaranya kana semuanya itu ada yang sebagai fi'il naqis dan ada yang sebagai fi'il tam. Illa salasatan, kecuali tiga. Ya, apa saja hiya ma fati'a wa ma zala wa laisa. Tiga ini. Fala ta'ti illa naqisatan, maka yang tiga ini pasti dia sebagai fi'il naqis. kalau menjumpai mafati'a, mazalam, walaisa, dan laisa, pasti sebagai fi'il nakis. Di situ ada isimnya, di situ ada khobarnya. Adapun selain tiga ini, ada yang nakis, ada yang tam, tergantung kalimatnya. Kemudian faedah yang berikutnya, qad yataqaddamu khabaru kana wa akhwatiha ala ismiha. Terkadang, ini terkadang, khabarnya kana itu mendahului isimnya. Khabarnya kana dan saudaranya itu mendahului isimnya. Artinya khabarnya di depan, isimnya di belakang itu. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, mana isimnya kana itu yang belakang, nasrul mu'minin. Mana khabarnya haqqan, itu khabarnya didahulukan. Wa nahu dan contoh yang lain, laisa, laisa sawa'an 'alimun wa jahulun. Tidak sama orang yang pintar dan orang yang bodoh. Ya. Mana isimnya? Yang belakang alimun. Mana khobarnya? Sawaan itu. Wa nahu la tayyiba lil aishi madamat munallisatan ladzatuhu. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, contoh yang lain adalah kalimat la tayyiba lil aisy. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, ya. Apa madamat selagi atau selama munaghisatan ladzatuhu. Madamat itu termasuk temannya kana. Ya, temannya kana. Dan di situ ada isimnya dan juga ada khobarnya. Ya, isimnya itu yang belakang, ya. Ladzatu. Khobarnya yang di depan, itu munaghisatan. Ya, tidak ada nikmatnya hidup, ya, kalau istilah kita la tayyiba lil aish madamat munaghisatan ladzatuhu. Ya, selama atau selagi kelezatannya itu sesuatu yang susah untuk didapatkan. Ya, menyusahkan, ya, menyusahkan kehidupannya. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya juzu an yataqaddamal khabaru 'alaiha wa 'ala ismiha. Dan dibolehkan khabarnya itu mendahului kana sekaligus isimnya. Khabarnya langsung di depan gitu, ya. Ghaziran amsal mataru. Mana khabarnya? Ghaziran, itu khabarnya di depan. Dan al-mataru isimnya amsa, ya. Ghaziran amsal mataru. Hujan atau lebat di waktu sore hujan tersebut, artinya hujan tersebut turun begitu lebat di waktu sore. Ya. Ma ada laisa, ya, selain laisa, wa ma budi'a biman nafiyah, dan tidak didahului dengan man nafiyah. Ya, nahu ma zala man faka ma fatia wa ma bariha au mal masdariyah atau ma masdariyah nahu ma dama. Itu ada di catatan kaki. Kemudian yang berikutnya, takhtasu kana bijawazi hatfi nuniha. Ini terkhusus untuk kana, dia boleh dengan dibuang huruf nunnya. Idza subiqat bijazimin, ketika didahului oleh amil jazm. Dan itu sering kita jumpai juga, ya. Nahu qali ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, walam aku bagiya. Itu dari kana yakunu, kalau saya akunu, kalau jasem akun, gitu. Kalau jasem kan menjadi akun. Akun nunnya dibuang jadi aku. Apa artinya? Aku artinya apa? Aku itu artinya aku. Aku ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Aku, saya, ya kan? Walam aku bayi, ya, dan aku bukan wanita yang tunasusila gitu kan. Ya, ini perkataan siapa? Ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Ya, Maryam alaihissalam. Ya, aku itu akun, nurnya dibuang jadi aku, dan itu boleh ketika didoli oleh hamil jasm, contohnya lam. Walam aku bahiya, dan aku bukan bahiya, bukan wanita tunasusila, bukan wanita yang tidak menjaga auratnya itu. Ya, aku artinya aku, ya, ini contoh dalam bahasa Arab yang sama dengan bahasa kita, ya. Aku artinya aku di sini. Bisyarti an takuna majzumatan bisukun, syaratnya itu ketika dijazmnya dengan tanda sukun. Wa alla yakuna ba'daha sakinun, dan syarat juga setelahnya bukan lafadz yang disukun atau lafadz yang bersukun. Itu syaratnya, dan di contoh ini sudah terpenuhi syaratnya, ya, dia jazmnya dengan sukun, setelahnya bukan huruf yang bersukun. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, ini masih cukup banyak, ya, poinnya. Gimana, mau dihabiskan saja atau kita potong dulu? Ya, kita selesaikan saja, ya, tidak masalah, ya. Semoga antum semua sabar di dalam menyimak dan juga memahami pelan-pelan, ya, dalam hal memahami, tidak perlu tergesa-gesa. Yang berikutnya, wa takhtasu kadzalika bi jawazi hadfiha ma'asmiha, ya. Dan dikhususkan demikian pula bolehnya membuang, ya, membuang kana sekaligus isimnya ini, ya. Yaksuru hasuha ma'asmiha ba'da'in walau, kebanyakannya yang dibuang seperti itu adalah setelah in dan setelah lau. Wabaqa'u khobariha, dan khobarnya tetap ada, artinya cuma disebutkan khobarnya karena sekaligus isinya dibuang. Nah, contoh, ya, annasu madziyuna bi'amalihim, manusia itu diberi balasan sesuai dengan amalnya. Kemudian in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun, jika kemudian khairun, jika baik maka baik, jika buruk maka buruk, itu terjemahan lafaz gitu kan. Adapun terjemahan makna menggali dari i'rab yang ada, maknanya wa takdir in kana amaluhum khairan fajazauhum khairun wa in kana amaluhum syarran fajazauhum syarrun, gitu. Jika amalnya dia adalah kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Ya, jika amal mereka berupa kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Dan jika amalnya berupa keburukan, balasannya juga keburukan. Isimnya, kananya sekaligus isimnya dibuang, yang muncul langsung khobarnya itu. Wa fil hadis, dalam hadis juga, iltamis walau khatiman min hadidin. Ya. Iltamis walau khatiman min hadidin, wa takdir walau kana matal misuhu khatiman min hadidin. Iltamis, gunakanlah atau pakailah, ya, meskipun, ya, meskipun atau carilah, ya, carilah, carilah. Kalau perlafatnya gini, iltamis, carilah, walaupun cincin dari besi. Wa takdir, walau kana matal misu, carilah meskipun apa yang bisa engkau cari itu adalah cincin dari besi. Ya, artinya apa? Bagi orang yang ingin menikahi, laki-laki menikahi perempuan itu, ya, pakai mahar, meskipun maharnya cincin besi itu, karena mahar termasuk sesuatu yang harus ya ditunaikan atau diadakan ketika pernikahan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, di sini setelah lau gitu ya, walau khatiman langsung. Di situ ada takdirnya, kana maltamisuhu. Apa yang engkau cari atau apa yang engkau usahakan itu berupa cincin dari besi. Ya, ini menunjukkan bahwasannya pernikahan itu ya tidak perlu dibikin ribet atau dibikin sesuatu yang sulit dilakukan, ya dibikin gampang saja. Bagi laki-laki berusaha semaksimal mungkin memberikan mahar yang besar, bagi wanita berusaha memudahkan semudah mungkin sehingga ada kesepakatan di antara keduanya. Khairuhunna aisaruhunna sadaqan, itu kan. Sebaik-baik mereka para wanita adalah yang paling ringan atau paling sedikit maharnya. Ini bagi wanita, bagi laki-laki berusaha yang paling banyak ya, sehingga terjadi kesesuaian. Nah, yang laki-laki berusaha, yang wanita juga berusaha ya, berusaha memudahkan. Wallahu a'lam. Kemudian kembali ke sini, yaitu yang berikutnya. Takhtasu laisa bijawazi zaidatin. Takhtasu laisa bijawazi ziyadati harfil jari alba'i fi khobariha. Khusus laisa, bolehnya menambahkan huruf jir. Ya, bolehnya menambahkan huruf jir berupa ba pada khobarnya. Dan ini sangat banyak ya, di antaranya qala ta'ala alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang hakim yang sebaik-baiknya ya, hakim yang seadil-adilnya. Ya juzu fi khobar wa ya juzu dzalika fi khobarikana walakinnahu qalilun. Ya, hal itu boleh juga pada khobarnya kana, tapi itu jarang ya. Nahu, contoh, makuntu bihadirin. Saya tidak hadir ya, saya tidak hadir. Ini ada tapi jarang. Dan yang banyak ya pada laisa. Lastu bikafirin ya, saya bukan orang kafir. Misalnya kalimat yang seperti itu. Ya, lastu bi itu kan banyak sekali, lastu bi. Lastu bil muhandisi, saya bukan seorang insinyur misal. Dan huruf ba yang ditambahkan di situ punya faedah untuk takkid, penguat. Jadi kalau ada huruf jar yang tambahan di situ, faedahnya untuk penguat, memberikan penekanan makna. Kemudian kita lanjutkan. Hadhil af'alu tanqasimu bi'tibari tasarrufi ila salasati aqsamin. Fi'il-fi'il ini semua dilihat dari perubahannya itu terbagi menjadi tiga macam. Ya, yaitu awalan af'alun la tatasarrufu. Ada darinya fi'il-fi'il yang dia tidak bisa ditasrif. Fahiya mulazamatun li sighatil madhi faqat. Artinya dia senantiasa bentuknya fi'il madhi saja. Tidak ada bentuk mudharinya, tidak ada amarnya. Apa itu? Wahiya laisa wa madama. Yaitu dua fi'il, laisa dan madama. Kalau ada laisa, pasti cuma laisa. Enggak ada tasrif ke mudhari, tidak ada tasrif ke amar. Namanya af'alun la tutasarrafu. Ya. Af'alun la tutasarrafu. Fi'il-fi'il yang tidak bisa ditasrif. Kemudian yang kedua sanian, af'alun tutasarrafu tasarrufan kamilan. Ada fi'il-fi'il yang bisa ditasrif secara lengkap. Maksudnya lengkap, fayati minhal madhiya wal mudhari'a wal amra. Ada bentuk fi'il madhinya, ada bentuk fi'il mudhari'nya, ada bentuk fi'il amarnya. Apakah itu? Wahia, yaitu kana wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Nah, di sana ada kana, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara. Ya, contoh kana, yakunu, kun, asbaha, yusbihu, asbih, amsa, yumsi, amsi, dan sebagainya ya. Masing-masing itu punya madhi, mudhari, dan amr. Namanya af'alun tutasarrafu tasarrufan kamilan. Ada yang ketiga, salisan, af'alun tutasarrafu mutasarrafan nakisan. Fi'il yang bisa ditasrif, tapi tasrifnya itu nakis, tidak lengkap. Maksudnya apa? Fayati min hal madhiya wal mudhari'a faqat. Maksudnya dia cuma punya bentuk fi'il madinya dan punya bentuk fi'il mudhari'nya saja. Tidak ada amarnya. Fi'il apa saja itu? Wahya, ma, zala, man, faka, ma, fatiha, ma, bariha. Nah, ini tidak ada amarnya ya. Adanya madhi dan mudhari. Ma, zala, la, yazalu, man, faka, la, yanfaku, ma, fatiha, la, yafta'u, ma, bariha, la, yabrahu. Itu. Ya, silakan itu juga perlu dihafalkan ya, supaya ketika kita ketemu di dalam kalimat maka kita bisa kembali ke kaidah ini. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan ya, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan. Ya, semoga ana bisa memberikan jawabannya sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.